Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Kita masuk dalam Kitabul Buyu', kita masuk dalam kitab jual beli, halaman 403. Setelah kita menyelesaikan kitabun nikah, menjadi kitab nikah sudah kita selesaikan, kita lanjutkan kitabul buyu'. Al-buyu' itu dibuat jamak, jamak dari kata al-bai'. Al-buyu' itu jamak dari al-bai'. Al-bai', kenapa dibuat jamak? Karena transaksi jual beli ini banyak macamnya, sehingga dibuat buyu', kitabul buyu'. Jadi penisbatan kepada, artinya apa? Dibuat jamak karena untuk menunjukkan bahwa jual beli macam-macamnya itu adalah banyak sekali. Adapun pengertian, pengertian dari jual beli adalah al-buyu' jam'u bai' wa jumi'a li ikhtilafi anwa'ihi. Dibuat jamak karena macamnya itu berbeda-beda. Adapun pengertian dari al-bai', jual beli itu adalah naqlu milkin ilal ghair bi tsamanin. Adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan harga. Jadi memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan harga, ini yang disebut dengan al-bai'. Di situ ada syira', apa namanya, qabuluhu. Jadi ada penerimaan. Jadi ada barang, ada kita katakan orang yang melakukan akad, ada transaksi, itu namanya jual beli. Adapun dalil pensyariatan jual beli ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan jual beli ini dalil menunjukkan hukum asalnya jual beli itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa jual beli ini adalah tidak dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka silahkan Anda melakukan transaksi apapun. Dalil itu dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah bisa dilihat dari An-Hakim ibnu Hisam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli, al-bayyan, penjual dan pembeli, bil khiyar, itu ada hak meneruskan khiyar, ada hak khiyar. Khiyar itu antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini juga dalil adanya penetapan jual beli dari as-sunnah. Adapun juga ajmal muslimun ala jawazi al-bay'. Demikian juga dalil yang ketiga, telah sepakat para ulama kaum muslimin adalah bolehnya melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang berikutnya adalah al-hassu alal mukasib. Al-hassu alal makasib, artinya Islam sangat menganjurkan supaya berusaha. Jadi kita dianjurkan supaya untuk berusaha, artinya mencari ma'isa sendiri. Berdasarkan dalil dari Miqdam, tidak boleh nganggur, jangan membiarkan dirinya, keluarganya itu tidak mendapatkan penghidupan. Tetap dia harus berusaha untuk kemudian mencari ma'isa. Dan tentunya adalah apa? Itu dari hasil usahanya. Berdasarkan hadis dari Miqdam radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan makanan sama sekali, nah, itu lebih baik daripada dia makan dari kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam adalah makan dari pekerjaan atau dari hasil usaha tangannya. Ini dalil menunjukkan anjuran untuk kemudian mencari penghidupan. Jadi jangan membiarkan dirinya atau keluarganya itu tidak makan. Karena ingat bahwa pekerjaan yang paling hina itu adalah mengemis. Pekerjaan yang paling hina, paling jelek itu adalah mengemis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan anjuran untuk berusaha adalah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mengambil satu bongkok kayu bakar diletakkan di atas punggungnya, khairun itu lebih baik daripada dia apa? Ayas ala ahadan, daripada dia meminta-minta kepada orang lain, karena meminta itu fayu'tiyahu, ada yang bisa memberikannya, fa au yamna'ahu, atau ada yang tidak memberikannya. Dan ini juga dalil, artinya ini juga pemahaman terbalik bahwa mengemis itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak ada kebaikan sama sekali. Mengemis kecuali nanti ada 5 orang yang dibolehkan mengemis. Jadi ada nanti 5 orang yang dibolehkan mengemis. Kemudian yang kedua, Islam juga tidak melarang orang itu jadi kaya. Tidak. Islam tidak melarang orang itu jadi kaya, tapi dengan syarat dia 5 nittaqo. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya filul awamir wastinabu annawahi, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa dia kaya, tapi dengan syarat apa? Bagi orang yang bertakwa. Berdasarkan hadis dari Mu'adz ibn Abdullah ibnu Hubaib annabihi an ammihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa, wassehatu liman ittaqa, demikian juga sehat itu bagi orang yang takwa, khairu minal ghina, jadi kesehatan bagi orang yang takwa itu lebih baik daripada kekayaan, watibun nafsi minan na'im, dan keikhlasan jiwa, kebaikan jiwa itu adalah termasuk an-na'im, termasuk kenikmatan. Demikian juga al-hasu ala al-iktisadi fi talabil ma'isha, demikian juga Islam menganjurkan supaya mencari ma'isha itu tidak berlebih-lebihan. Islam menganjurkan supaya mencari ma'isha itu adalah al-iktisad, yakni sederhana, artinya hanya cukup untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhannya ya sudah, jangan dia ngoyo untuk kemudian apa 24 jam mencari ma'isha, dari bangun tidur sampai mau tidur di pikirannya itu bagaimana saya bisa mengembangkan usaha, kemudian bagaimana dia mengembangkan usaha sehingga apa namanya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa namanya, dan ini berlebih-lebihan, maka Islam itu hanya apa al-hasu 'alal iktisadi fi talabil ma'isha. Jadi anjuran untuk sederhana dalam mencari ma'isha. Demikian juga Islam menganjurkan supaya dalam jua nanti dalam apa namanya al-hasu 'ala sidqi wa tahdzir minal kadzib. Jadi Islam juga menganjurkan untuk jujur dan memperingatkan yang namanya dusta. Jadi memerintahkan supaya kemudian berlaku jujur baik dalam jual beli, dalam transaksi apapun itu jujur, dan juga melarang adanya al-kadzib. Bukan hanya sebenarnya dalam jual beli, tapi dalam semua bentuk muamalah, sewa menyewa, pinjam meminjam, kemudian bagi hasil itu harus jujur. Jangan kemudian apa namanya dalam bagi hasil, saya pengennya bagi hasilnya 95%, kalau bisa yang 5% hanya pengelola. Atau bagaimana bentuknya dia buat supaya yang menggarap itu, yang bekerja itu lebih sedikit. Tapi ini jadi hendaknya selalu jujur dan melarang yang namanya dusta, sehingga dusta itu nanti pembukuannya bisa dibuat. Bisa bagaimana pajak itu bisa dibuat nol, bagaimana misalnya apa namanya jual beli yang bagus, yang jelek dibilang bagus. Ini termasuk bentuk-bentuk kedustaan. Demikian juga Islam menganjurkan as-suhula was-samaha fi as-shira wal bai'. Islam menganjurkan supaya suhula, memberikan kemudahan, was-samaha memberikan apa namanya toleransi dalam jual beli. Jadi memberikan kemudahan, artinya kemudahan di sini artinya memberikan apa saja, misalnya kalau kemudahan itu dengan harga yang murah maka berikan. Ya kan? Kalau misalnya ternyata pembelinya kurang uangnya dan itu memang perlu hutangan, ya kasihkan. Itu namanya apa namanya? As-suhula was-samaha. Kemudian juga memberikan kemudahan dalam arti tidak mempersulit. Tidak mempersulit pembeli, tidak mempersulit pembeli, tidak mempersulit penjual. Ya kan? Semuanya disuruh nurunkan barangnya, ujung-ujungnya tidak jadi dibeli. Ini adalah apa? Ini diturunkan. Akhirnya kemudian apa? Ini mempersulit. Ya kan? Artinya apa? Dia memilih sesuai dengan kebutuhannya. Jangan kemudian mempersulit orang lain dengan apa namanya, semuanya barang dilihatin disuruh ini. Tapi ternyata tidak jadi beli. Demikian juga penjual itu memberikan kemudahan kepada pembeli. Memberikan kemudahan berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang apa? Samhan. Dia memberikan toleransi ketika dia menjual, wa idza ishtara demikian juga ketika membeli, wa idza iqtada demikian juga ketika membayar hutang. Jadi memberikan kemudahan ketika menjual atau membeli atau ketika dia membayar, melunasi hutang atau berhutang, itu juga hendaknya memberikan kemudahan. Demikian juga Islam adalah apa? Memberikan keutamaan kepada mereka yang menunda kepada orang yang kesulitan. Yaitu adalah fadlu inzaril al-mu'sir. Keutamaan memperhatikan orang-orang yang mu'sir. Orang-orang yang mu'sir artinya orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan. Jadi ketika yang membeli itu adalah orang yang miskin, uangnya tidak cukup, maka apa namanya, penjual itu hendaknya apa? Itu memberikan kemudahan dengan cara apa? Menunda pembayaran sampai, artinya dengan cara memberikan tempo pembayaran, atau dengan cara kemudian apa, ya sudah, karena dia orang yang miskin, kemudian dikasih dengan harga yang sesuai dengan uang yang dia miliki. Artinya memberikan, memperhatikan dia kebutuhannya apa, kemudian kesusahannya apa, kemudian kita bantu memberikan bantuan kepada pembeli atau misalnya penjual yang kesulitan, maka pembeli pun juga memberikan kemudahan. Taip. Kemudian juga berikutnya, ini saya lewati karena istilahnya apa namanya hanya menunjukkan pengetahuan, yaitu yang berikutnya adalah nahyu anil ghis dan larangan untuk berbuat curang. Jadi ingat bahwa dalam muamalah saya ingin menyampaikan begini, bahwa jual beli itu baru bisa dikatakan sah jual beli itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Termasuk ibadah itu baru bisa dikatakan sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jual beli juga demikian. Jual beli itu baru bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana dalam kaidah ini, kaidah fikih ya, yang mengatakan apa? Al-mu'amalatu takunu sahihan, iba mu'amalah itu baru bisa dikatakan sah, iza tawaffaratis surut wantafa'atil mawani. jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Nah, apa penghalang-penghalang jual beli? Penghalang jual beli itu ada empat. Penghalang jual beli itu ada empat penghalangnya jual beli. Di antaranya yang pertama adalah apa? Az-zulum, berbuat kezoliman, menzolimi penjual atau menzolimi pembeli. Ini yang pertama. Yang kedua, penghalang yang kedua itu adalah goror, ketidakjelasan, goror. Artinya apa? Barang, harganya, penjualnya, pembelinya itu gak jelas, ya kan? Ini namanya goror, ketidakjelasan pada barang, tidak jelas harganya, tidak jelas yang melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, penghalang yang ketiga dalam jual beli itu adalah riba. Kalau ada unsur riba di dalamnya, maka itu adalah termasuk penghalang jual beli. Kemudian yang keempat, niyatul muharramah, termasuk niat-niat yang diharamkan, berniat untuk kemudian menjatuhkan lawannya, menjatuhkan supaya toko si A itu enggak laku atau memfitnah atau apa dengan niat-niat yang muharram. Ini termasuk kita katakan penghalang-penghalang jual beli. Demikian juga kita harus mengetahui syarat-syarat jual beli, walaupun di sini tidak disebutkan syaratnya. Itu juga harus kita pelajari apa saja syarat-syarat jual beli. Yang pertama adalah antara di minkum. Syarat yang pertama dari jual beli itu harus ridho. Harus ridho, tidak boleh memaksa. Demikian juga pembeli tidak boleh memaksa penjual supaya membeli, menjual harganya dengan harga yang murah, itu enggak boleh. Karena memaksa, walaupun sebenarnya sebagai pendapat yang paling kuat, misalnya karena dia ustadz, karena dia tokoh, karena dia pejabat, dikasih harga yang murah, ya kan? Kalau si A yang beli diskonnya 40%. Tapi kalau si B yang beli, itu diskonnya 25%, 30% misalnya. Jadi ini adalah kita katakan kalau memaksa pembeli, memaksa penjual supaya menjual harganya dengan harga yang murah, itu bukan termasuk ridho. Jadi harus betul-betul ridho diantara penjual dan pembeli walaupun harganya itu tinggi. Walaupun harganya tinggi, misalnya jual batu ake harganya 1 miliar, iya kan? Dan sama-sama pembeli dengan penjual ridho, dijual dengan batu ake dengan harga 1 miliar. Ini sah jual belinya. Kenapa? Karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu ridho. Kemudian syarat yang kedua dari jual beli adalah yakuna jaisut tasarruf. Artinya orang yang melakukan transaksi itu adalah memang orang-orang yang dibolehkan. Orang-orang yang dibolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Siapa mereka orang-orang yang dibolehkan? Itu adalah yakuna balighon rasidan. Harus orang yang sudah dewasa dan rasid. Artinya dia itu mampu dalam melakukan transaksi jual beli. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari jual beli adalah ayyakuna malikan au ma'zunan fi. Artinya apa? Syarat yang ketiga dari jual beli itu adalah harus pemilik. Jadi yang melakukan transaksi itu adalah pemilik barang. Dia memiliki barang itu. Jadi jangan dia menjual barang yang dia sendiri tidak memiliki barangnya. Maka ini adalah syaratnya, harus pemilik atau orang yang diberi izin sebagai pemilik. Misalnya karyawan, dia menjual barang, melakukan transaksi membeli dan menjual. Boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Karena karyawan itu diberi izin oleh pemilik sebagai apa? Bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian syarat yang keempat dari jual beli itu adalah apa? Ayyakuna mubahatun naf'i. Barang yang dia perjualbelikan itu adalah barang yang halal dan mendatangkan manfaat. Jadi syarat yang keempat adalah apa? Mubahatun naf'i. Barang yang dia perjualbelikan itu adalah halal dan mendatangkan manfaat. Artinya halal menurut syariat ya. Halal artinya apa? Jual beli apa saja selama itu adalah halal, dibolehkan oleh syariat, ya silahkan. Jual beli pupuk kandang boleh apa tidak? Boleh, halal ya kan? Ini aslinya adalah boleh. Sampai ada enggak dalil yang menyatakan pupuk kandang tidak boleh diperjualbelikan? Tidak ada, ya kan? Jual apa saja. Misalnya kita katakan jual transaksi apapun itu adalah termasuk hukum aslinya adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah tidak boleh. Kemudian yang kedua harus halal, di samping halal juga mendatangkan manfaat. Karena ada yang halal tapi tidak mendatangkan manfaat, iya kan? Banyak kita lihat misalnya halal seperti rumput-rumput, serangga-serangga, ya kan? Dia ngumpulin serangga kemudian dijual, ya itu kita katakan halal tapi itu tidak mendatangkan manfaat. Maka diperjualbelikan yang seperti ini adalah termasuk tidak dibolehkan. Taib, syarat yang ke berapa? Kelima. Syarat yang kelima dari jual beli adalah ayyakuna ayyakuna muwasafat wadiha. Jadi sifat-sifat barangnya itu harus jelas. Sifat barang yang dia perjualbelikan itu adalah jelas. Misalnya apa? Dia beli jual beli online, jual beli misalnya lewat ya kita katakan online, dia mengatakan apa, saya jual HP merek misalnya Samsung, serialnya dia sebutkan, kemudian disebutkan warnanya, disebutkan kemudian apa, jual beli misalnya, dan itu jelas semua, spesifikasinya dia sebutkan secara jelas. Sama dengan misalnya saya jual motor, misalnya Honda tahun 2000 misalnya 15, warna merah misalnya, atau kemudian misalnya platnya Bantul, misalnya itu harus sudah jelas. Harus sifat-sifatnya semua barang yang dia perjualbelikan itu adalah jelas. Kalau barang yang dia perjualbelikan itu adalah jelas, maka ini adalah kita katakan adalah sah jual beli. Karena ada juga barang yang tidak perlu kita lihat tapi itu sudah kita, artinya boleh jadikan sebagai misalnya barang yang mahsuwa, yang dikemas, barang yang dikemas yang tidak dibuka, ya kita katakan cukup dilihat dari luar dan itu sudah sah. Misalnya seperti jual baju yang dimasukkan dalam kemasan yang memang tidak bisa dibuka, iya kan? Maka cukup bagi kita lihat, dan selama mereknya bajunya kita lihat bahwa ini adalah bagus, sudah ada contohnya, maka itu adalah apa? Itu sudah termasuk sah jual belinya. Tape ini, kemudian syarat jual beli yang berikutnya adalah ayyakuna makduran ala taslimihi. Jadi dia mampu untuk menerima. Jadi mampu menerima transaksi itu. Artinya barang yang dia beli itu adalah dia bisa menerima. Karena ada orang yang menjual tapi barangnya dia tidak bisa terima, ya kan? Barang itu tidak dia terima, tidak di tangan barang itu. Maka ini adalah apa? Ini termasuk jual beli yang tidak sah. Jadi harus betul-betul dia mampu. Misalnya apa? Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang, itu namanya transaksi yang sah. Tapi kalau misalnya barangnya tidak ada, uangnya sudah ada, nah ini kita katakan adalah apa? Atau ada barang, uangnya tidak ada, itu termasuk jual beli yang tidak sah. Tape ini syarat-syarat jual beli yang harusnya dipenuhi. Tape kemarin tadi sudah kita sebutkan penghalan jual beli ada berapa tadi? Ada 4. Di antaranya adalah apa? Al-ghoror. Artinya apa? Az-zulum. Az-zulum itu di sini disebutkan an-nahyu anil ghis. Jadi termasuk tipu menipu. Dalam jual beli itu kan tipuan, menipu itu termasuk apa? Menzalimi pembeli. Misalnya apa? Barang yang bagus dicampur dengan barang yang jelek, kemudian dijual dengan harga barang yang bagus, ya kan? Beras yang bagus ditambah beras, dicampur dengan beras yang jelek, tapi dijual dengan harga beras yang bagus. Ini namanya menipu, dan itu masuk apa? Masuk dalam kategori kita katakan termasuk jual beli yang sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena masuk dalam kategori termasuk ada penghalang jual belinya. Apa penghalang jual beli di situ? Adalah menipu, ya kan? Menzalimi pembeli. Menzalimi pembeli adalah termasuk kita katakan adalah jual beli yang terlarang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yabiu ta'aman. Rasulullah sallallahu melewati seorang yang menjual makanan, fa adkhala yadahu fihi. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, fa idza huwa maghsus. Ternyata apa? Barang itu maghsus, artinya di situ ada tipuan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika memasukkan tangannya, yang di bawah itu basah. Yang di bawah itu barangnya basah, karena itu misalnya gandum, jadi yang atas kering tapi yang bawah itu basah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah bertanya, ini apa ini? Kok di sini di bawahnya basah? Kemudian penjualnya mengatakan, ya Rasulullah, semalam itu terkena hujan sehingga apa namanya sehingga basah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, laisa minna man ghassa, bukan termasuk golongan kami adalah orang yang menipu. Jadi termasuk larangan keras dalam menipu, dan nanti akan kita contoh banyak berkaitan dengan jual beli yang terlarang, baik itu karena zulum, karena goror, goror ketidakjelasan. Nah, ini goror juga termasuk menipu karena tidak jelas barang yang dia perjualbelikan. Kemudian juga Islam sangat menganjurkan supaya apa? Supaya ketika mencari usaha itu adalah pagi-pagi. Pagi-pagi sekali supaya apa? Mencari usaha dan mencari rezeki. Yaitu al-hasu al-tabkiri fi talabi ar-rizqi. Anjuran untuk kemudian bersegera dalam mencari rezeki, jangan menunda-nunda. Seperti misalnya apa, habis bangun tidur pagi itu jangan tidur, ya kan? Habis bangun tidur, bangun pagi itu jangan langsung tidur. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Allahumma barik fi bukuriha. Ya Allah berkahilah orang yang di apa namanya fi bukuriha, artinya di pagi hari. Maka ini termasuk artinya apa? Begitu selesai sholat subuh, sholat subuh kemudian zikir pagi, selesai zikir pagi kemudian sudah anjuran untuk kemudian mencari maisha. Kenapa? Karena di pagi hari itu adalah apa? Di situ barokahnya banyak. Barokahnya di situ banyak. Berdasarkan hadis dari Sahr al-Ghamidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah umatku di pagi harinya. Kemudian adab yang lain ketika melakukan transaksi, artinya dalam melakukan transaksi adalah berdoa ketika masuk pasar. Apa doanya ketika masuk pasar? Apa doanya ketika masuk pasar adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairi kullu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa yang diucapkan ketika masuk ke dalam pasar. Kenapa? Karena di pasar itu ingat, harus kita ketahui bahwa pasar itu adalah markas syaitan. Salah satu markas syaitan itu kan banyak, ya kan? Di antaranya kalau ibu kotanya itu kan di lautan, ya kan? Ibu kotanya adalah di lautan, itu markas-markas syaitan. Termasuk di dalamnya kamar mandi, termasuk di dalamnya adalah di hutan, kemudian di mana? Di pasar itu banyak syaitannya. Di pasar kemudian artinya tempat-tempat yang di situ ada syaitan, seperti kemudian disebutkan dalam kandang onta, tempat mendera, tempat onta itu makan minum, di situ adalah tempat syaitan. Maka ini adalah apa? Ini juga harus kuburan itu juga banyak syaitannya. Kenapa kok kuburan banyak syaitannya? Karena orang ngalap berkah di situ, banyak orang ngalap berkah di kuburan, syaitannya yang banyak. Dia merasa senang karena dapat berkat. Dapat tumpeng, nasi kuning, nasi apa namanya, ayam, dapat apa namanya, ada ayam, ada urap, ya kan, nasi kuning, ada macam-macam, ya kan. Kemudian ada amplopnya juga, ya senang setannya di situ, ya kan. Itu adalah tempat-tempat seton, tempat-tempat berhala, penyembahan berhala, itu juga banyak setannya, kelenteng, pura, itu banyak seton semua. Kemudian termasuk di dalamnya, dalam hadis ini bahwa setan itu juga banyak di pasar. Maka ketika kita masuk pasar hendaknya apa? Kita berdoa. Kenapa? Karena orang yang berdoa ketika masuk pasar, apa keutamanya? Yaitu kataballahu lahu alfa alfi hasana. Dia akan mendapatkan sejuta pahala. Alaf-alaf itu maksudnya kalau seribu kali seribu artinya ini menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi bukan berarti sejuta pahala yang dia dapatkan tidak, tapi itu jumlahnya banyak sekali. Karena angka itu bukan menunjukkan pembatasan, tapi banyak kebaikan yang dia dapatkan ketika dia berdoa masuk pasar. Kemudian wa maha anhu alfa alfi sayya, akan dihapuskan kita katakan juta-juta kesalahan, ya kan? Artinya ribuan, beribu-ribu kesalahan itu akan dihapuskan ketika dia berdoa masuk pasar. Wa bana lahu baitan fil jannah, kemudian akan dibangunkan orang yang suka berdoa ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikala, di apa namanya doa masuk pasar itu, maka Allah akan membangunkan baginya adalah bangunan di sorga. Ini termasuk cadangan, artinya tabungan di akhirat dibangunkan. Dan ini banyak contoh-contoh yang lain seperti sholat duha, orang yang suka sholat duha akan dibangunkan. Kemudian juga orang yang apa namanya tidak meninggalkan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, itu akan dibangunkan apa? Sorga, akan dibuatkan bangunan di sorga. Dan banyak nanti amalan-amalan nanti yang apa? Yang termasuk di dalamnya adalah berdoa ini. Berdoa ini akan dibangunkan baginya rumah di dalam sorga. Adapun tempat-tempat yang dilarang jual beli, tempat-tempat yang dilarang jual beli itu adalah apa? Itu adalah masjid. Itu tempat yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli adalah masjid. Sehingga Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang melakukan transaksi di masjid, Nabi SAW katakan la arbahallahu tijarotak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dari perdaganganmu. Ini masjid itu tidak boleh. Masjid di sini adalah apa? Masjid yang kita pakai untuk sholat. Adapun misalnya di halaman masjid tidak melakukan transaksi, tidak untuk sholat, maka itu kita katakan boleh. Tinggal melihat. Nanti ada pembahasan di wakaf. Wakaf itu tanah wakaf. Kalau misalnya tanahnya itu tanah wakaf, maka semua tanah itu tidak boleh transaksi jual beli. Walaupun itu di parkiran, walaupun itu di mana, di lantai 2, walaupun itu misalnya di, pokoknya semua, karena tanah, kalau tanah wakaf, artinya tanah wakaf ini saya wakafkan tanah ini, kemudian apa, maka semua yang tanah yang diwakafkan ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli, walaupun itu di pekarangan, walaupun itu misalnya di taman, walaupun itu di parkiran, itu juga gak boleh. Artinya apa namanya, tapi kalau misalnya tanah wakaf itu hanya masjid, hanya masjid saja, misalnya hanya bangunan masjid yang itu saja, adapun sisanya itu adalah boleh kita transaksi di parkiran, di halaman, itu boleh. Paham maksudnya ya? Tapi kalau yang wakafnya itu tanah, maka itu enggak boleh sama sekali. Tidak boleh walaupun itu di halaman. Tapi kalau misalnya apa namanya perkantoran, misalnya di perkantoran atau misalnya pasar, di bawahnya masjid, di atasnya apa? Misalnya pasar atau misalnya di atasnya kantor, di atasnya sekolah, di atasnya apa lagi? Boleh enggak kita melakukan transaksi di atas? Ya boleh. Ya kan? Kenapa? Karena di atas itu bukan termasuk kategori masjid. Tapi kalau itu tanah wakaf, maka itu enggak boleh sama sekali. Kalau pasar itu kan enggak, masjid itu kan hanya sebagai apa? Karena itu tanah bukan tanah wakaf, ya kan? Kalau misalnya dibangun, misalnya kita kan di misalnya di mana? Di mal-mal, ya kan? Di situ ada musola, ada ini, maka itu kita katakan transaksi di kanan kirinya itu adalah boleh. Tapi kalau bahkan di dalam masjidnya pun juga boleh. Sebagian dari ulama menyatakan boleh di dalam masjid. Kenapa? Karena ini bukan masjid, bukan masjid tanah wakaf. Kenapa? Karena ini masjid. Jadi bukan apa namanya, sampai di dalam masjid saja boleh. Kenapa? Karena ini adalah apa? Bangunan, apa pasar atau mal atau apa yang, jadi itu memang bukan. Tapi kalau yang kita katakan adalah ini kalau masjid yang dibangun di apa, tapi kalau misalnya tanah wakaf dibangun di masjid, maka di masjid itu tidak boleh. Tapi kalau tanahnya wakaf, maka itu adalah apa, seluruhnya menjadi tidak boleh. Jadi tempat yang tidak boleh kita melakukan transaksi adalah masjid. Kemudian waktu yang tidak boleh melakukan transaksi adalah apa? Waktu yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli itu juga adalah apa? Ketika dikumandangkan azan pada hari Jumat. Ketika azan pada hari Jumat itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bait. Ketika azan dikumandangkan untuk salat Jumat, maka apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kalian mengingat kepada Allah. Wadharu al-bait. Maka apa? Tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Maka melakukan transaksi ketika azan pada hari Jumat dikumandangkan, maka itu transaksi menurut Imam Ahmad itu tidak sah jual belinya. Walaupun misalnya Imam Syafi'i mengatakan itu sah, tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia melakukan transaksi di waktu yang terlarang. Walaupun transaksinya itu sah. Berdosa. Misalnya azan dikumandangkan, dia ada pembeli sholat, ada jamaah yang membeli aqua, ada jamaah beli peci, ada jamaah beli misalnya, iya kan, sebelum masuk sholat Jumat. Padahal azan sudah dikumandangkan, khotib sudah naik di atas mimbar. Dia baru mau masuk ke masjid, dia beli aqua, dia beli peci, dia beli apa saja, tasbih, dia beli apa namanya, ini termasuk larangan jual beli ketika pada hari Jumat. Dan qala Ibnu al-Arabi wa hadza majma'u 'ala al-amali bihi. Ini kesepakatan para ulama, wala khilafa fi tahrimi al-bai', dan tidak ada perselisihan sebenarnya tentang haramnya jual beli itu ketika azan hari Jumat dikumandangkan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Jadi kaidah yang sebelumnya kita sebutkan bahwa wa halallahu al-bai', ini adalah hukum asli. Hukum aslinya jual beli itu adalah halal. Hukum asli jual beli itu adalah halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak dibolehkan. Selama tidak dibolehkan, maka yang perlu kita pelajari itu bukan dalil yang membolehkan. Kalau Anda melakukan transaksi, melakukan jual beli apapun, silahkan Anda melakukan jual beli apa saja, silahkan Anda lakukan. Selama itu tidak ada larangan. Yang harus kita pelajari dalam melakukan jual beli itu adalah mana saja yang dilarang. Mana saja yang dilarang dalam jual beli. Nah, di sini Syekh Abdul Latif Al-Badawi akan menjelaskan mana saja yang dilarang jual beli yang terlarang. Yaitu manaha anhu asy-syari' minal buyu'. Jual beli yang terlarang oleh syariat. Yang pertama adalah bai' al-gharar. Jual beli gharar. Gharar artinya apa tadi? Tidak jelas. Iya kan? Tidak jelas. Karena di sini dikatakan gharar adalah wa huwa kullu bai'in ihtawa jahala. Bahwa semua jual beli yang terkandung di dalamnya apa? Gharar, jahala, terkandung di dalamnya jahala artinya ketidakjelasan. Au tadammana mukhatara au qimar, atau di situ ada unsur menipu atau ada unsur judi, itu termasuk gharar. Karena judi itu termasuk gharar, ketidakjelasan. Kenapa? Karena kita katakan judi itu termasuk gharar. Saya ini menang atau tidak? Menang undian atau tidak, iya kan? Itu dia sengaja beli kupon untuk mendapatkan hadiah rumah dia ini. Dia belanja ke misalnya apa Merota kampus sengaja pengen dapat kupon. Nah, itu enggak boleh, itu termasuk judi. Kenapa? Karena dia belanja sebenarnya bukan kebutuhannya. Dia belanja untuk apa? Untuk cari kuponnya. Semakin banyak kuponnya dia dapat, itu nanti dia kumpulkan, dia tulis namanya karena hadiahnya misalnya rumah, hadiahnya mobil. Ya kan? Saya belanja mungkin 1 juta nanti berusaha dapat mobil, ya kan? Ini adalah apa? Ini termasuk judi. Dan itu goror. Goror. Kenapa? Kenapa kok dikatakan goror? Tidak jelas. Karena belum tentu dia yang naik. Dia belanja semuanya banyaknya, tapi bukan nama dia yang naik, iya kan? Ini namanya goror, karena tidak jelas apakah siapa saja orang yang memasukkan kupon itu berhak untuk mendapatkan hadiah. Maka kalau kita belanja dapat sengaja niatnya beli kupon, maka itu adalah termasuk judi. Tapi kalau kita belanja barang sesuai dengan kebutuhan, kemudian habisnya barang yang kita beli kemudian dapat kupon, kemudian kita tulis nama kemudian naik undiannya, maka hadiah itu adalah halal bagi dia. Hadiah itu adalah halal. Kenapa? Karena dia belinya bukan beli kupon, tapi dia belinya apa? Barang sesuai dengan kebutuhannya, walaupun ini masih khilaf. Ada juga yang sebagian dari ulama menyatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengharapkan belanja itu adalah apa? Karena nanti ada ketergantungan. Ada ketergantungan hati. Kalau begitu saya pengen belanja di Merota Kampus saja, nanti dapat banyak nanti dapat kupon, nanti siapa tahu salah satu dari kupon itu saya bisa dapat rumah. Tapi ini bai al-gharar. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai al-hasad an bai al-gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasad. Al-hasad itu artinya jual beli lemparan batu. Jadi sejauh lemparan batu yang dia lemparkan, maka apa? Maka itu adalah transaksinya begini. Ya kan? Misalnya apa? Sejauh batu lemparan, kata penjual, sejauh lemparan batu yang saya lempar ini, maka saya akan jual harga tanah ini sekian. Atau batu ini saya lemparkan ke pakaian ini, maka akan saya jual harga sekian. Maka pembeli kemudian mengatakan, ya sudah, saya beli dengan harga sekian. Dilempar, ternyata pembeli penjualnya melempar baju yang misalnya penilainya lebih rendah. Bay al-hasad, ini jual beli lemparan batu. Wa'an bay al-gharar, termasuk jual beli gharar. Ini dalil yang menunjukkan larangan jual beli gharar. Dan kata Imam An-Nawawi, bejual beli gharar ini adalah aslun azimun min usul kitabil buyu. Ini termasuk pokok larangan dari dalam semua jual beli itu adalah gharar. Jadi pokok dari semua pelarangan jual beli itu adalah gharar. Maka di sini jual beli gharar itu termasuk tidak boleh. Gharar itu contohnya banyak nanti. Seperti jual sistem ijon. Ijon juga adalah termasuk jual beli, membeli barang masih hijau. Beli mungkin kalau di sini, kalau di daerah Sumatera orang sudah beli apa? Rambutan itu sudah masih bunga, itu sudah dibeli. Satu pohon harga sekian, ya kan? Duren satu pohon sudah ditebas. Sistem tebas itu juga termasuk apa? Goror. Sistem tebas itu juga termasuk goror. Berapa satu pohon ini? Berapa kacang yang masih di bawah tanah? Itu termasuk goror. Termasuk goror. Jual beli kacang yang masih di dalam tanah. Ini jelas apa tidak? Tidak jelas. Ya kan? Tidak jelas. Termasuk di dalamnya juga jual beli barang-barang impor. Jual beli barang impor, tahu ya, misalnya yang jual koreanan, ada yang jual baju dari, pokoknya baju dari luar negeri. Itu kan orang belinya apa? Belinya satu paket besar. Satu kontainer. Belinya satu kontainer. Tapi satu kontainer itu kan pembeli pokoknya beli borongan segitu satu kontainer. Dia tidak boleh melihat, tidak bisa melihat karena itu masih dalam kemasan. Itu kan pokoknya pakaian dari luar, dari impor dari luar negeri. Jadi belinya, jadi hanya belinya apa dalam bentuk di situ macam-macam, ada celana, ada baju, ada daleman, ada semua bentuknya. Iya kan, nanti dia beli borongan segitu, kemudian dia jual, dia lepas dengan harga kita katakan dia boleh jadi untung, boleh jadi dia rugi. Kenapa? Karena itu goror. Goror itu ketidakjelasan, harganya tidak jelas, barang yang dia pinginkan, yang dia inginkan itu juga ketidakjelasan. Kemudian diantara jual beli yang terlarang, yang pertama tadi apa? Bai al-hasad. Bai al-hasad artinya apa tadi? Jual beli lemparan batu, iya kan? Kemudian yang kedua adalah goror. Yang ketiga termasuk jual beli yang terlarang, yang ketiga adalah apa? Bai al-mulamasa. Al-mulamasa itu artinya menyentuh. Sekedar menyentuh barang itu sudah harus dibeli. Ini termasuk jual beli yang terlarang. Kita misalnya mungkin dapati di terminal-terminal di Jakarta, di Sumatera, ya kan? Kan ada pedagang kaki lima. Itu adalah apa? Begitu barang kita sentuh, dipegang itu sudah harus beli. Wajib beli. Makanya apa, hati-hati di misalnya di daerah terminal, daerah kenapa? Karena begitu dipegang barangnya itu sudah harus dibeli. Ya kan? Ada beberapa, sering saya dapati misalnya di terminal di Jakarta, kemudian di Bekauni, Merak, kemudian di Merak, di Bekauni, kemudian di Raja Basa, di Lampung. Itu adalah apa? Begitu sudah dipegang, kasihan. Begitu sudah dipegang, dipaksa harus beli. Dipaksa harus beli. Jadi pembeli begitu dia anaknya menyentuh barang itu diambil, dipegang itu sudah ibunya suruh harus bayar. Ibunya suruh bayar. Kalau ibunya mengatakan enggak, ibunya yang diancam. Ibunya yang diancam. Jadi ini adalah apa? Ini termasuk bai al-mulamasa. Mulamasa itu sekedar menyentuh barang itu sudah harus dibeli. Kenapa kok ini termasuk tidak boleh? Kenapa? Karena pertama, tidak ada unsur antara di minkum. Tidak ada unsur keridoan. Ada enggak keridoan di antaranya? Karena itu paksaan, ya kan? Begitu disentuh harus bayar, itu termasuk apa? Tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena itu paksaan, bukan ridho. Bukan ridho. Kemudian yang kedua, mulamasa dilarang juga. Kenapa? Karena sifat barang itu enggak jelas. Harganya pun juga tidak jelas. Ya kan? Begitu misalnya kita tanya, apa namanya, begitu disentuh anaknya, dipegang oleh anaknya, diambil, kemudian di ibunya suruh harus membayar. Bayarnya juga kita enggak tanggung-tanggung. Misalnya ini harga apa? Anaknya ngambilnya misalnya minuman. Minumannya di pokoknya terserah penjual. Ngasih, oh ini 8.000, 7.000, 10.000. Pokoknya begitu bermain kita. Itu juga namanya goror, tidak jelas di harganya. Tidak jelas di harganya. Maka mulamasa, nah ini termasuk jual beli yang terlarang. Kemudian yang mulamasa munabatha, demikian juga munabatha. Munabatha juga termasuk yang dilarang, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, annahu qal nuhiya an bai'ataini. Kita dilarang dua, ada dua jual beli yang dilarang. Yang pertama al-mulamasa, yang kedua al-munabatha. Al-mulamasa itu adalah apa? Biayyal masakullu wahidin minhuma thawba'a sahibihi bighairi ta'ammul. Jadi cukup dia memegang salah satu dari memegang pakaian, pakaian tanpa dia memperhatikan, itu sudah harus dibeli. Ini juga adalah termasuk, artinya apa? Dia cukup menyentuh, kemudian dia masing-masing itu adalah memegang. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu cukup begini, penjual melemparkan baju, pembeli melemparkan uang, maka itu sudah transaksi. Padahal apa? Pembeli ketika menerima pakaian itu kan tidak memperhatikan apakah barang ini bagus atau tidak. Itu tidak. Ini termasuk begitu sudah tangan dipegang, baju ini sudah dipegang oleh pembeli, maka itu sudah termasuk jual beli. Itu dianggap sah oleh penjual, tapi menurut syariat itu tidak sah. Kenapa? Karena bighairi ta'ammul. Pembeli itu tidak memperhatikan baju yang dia beli ini apakah itu bagus atau tidak, layak atau tidak, atau apa namanya, boleh jadi ada cacat, boleh jadi ada apa namanya, tidak sesuai warnanya, tidak sesuai dengan bentuknya. Maka ini adalah apa? Ini namanya goror, karena ketidakjelasan. Adapun munabasa, munabasa itu adalah ayyam bisa kullu wahidin minhuma saubahu ilal akhar walam yanzur wahidu minhuma ila saubi sahibihi. Hampir sama. Jadi penjual melemparkan barang, kemudian pembeli melemparkan uang, kemudian masing-masing atau sistem barter juga demikian. Di sini lempar baju, yang sana lempar makanan. Jadi lempar makanan, lempar baju. Jadi pokoknya barter. Barter juga termasuk dalam hal ini jual beli. Yang jelas ketika yang penjual menerima barang dari pembeli, pembeli juga menerima barang dari penjual, ini juga termasuk goror. Tapi ini sudah termasuk jual beli yang terlarang. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah baik habalil habala. Baik habalil habala, jual janin dalam janin. Jual janin dalam janin. Saya beli janin yang ada di perut kambing ini. Pembeli mengatakan saya beli janin yang ada di dalam kambing ini, atau janin yang ada di dalam unta ini, janin yang ada di dalam sapi ini, atau telur yang ada di dalam ayam jago ini, dalam ayam ini. Telurnya itu saya beli. Kemudian ini termasuk baik habalil habala. Jual beli janin dalam janin. Ada lagi yang mengatakan saya beli janin yang ada di dalam janin dalam kambing itu. Ya kan? Janin dalam kambing itu. Ya kan? Ada lagi saya beli janin dalam kambing itu. Ini termasuk goror. Gorornya kenapa? Kira-kira gorornya di mana? Belum tentu kambing itu bisa melahirkan, iya kan? Dia bisa lahir selamat, bisa lahir sehat atau cacat, itu kan nggak tahu, iya kan? Itu namanya goror. Maka jual beli seperti ini adalah termasuk yang dilarang. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar qal, kana ahlul jahiliyah yatabayauna luhumal jasur ila habalil habala. Orang-orang jahiliyah, artinya sebelum datangnya Islam, mereka melakukan transaksi jual beli adalah luhumal jasur, daging unta ila habalil habala, sampai kepada janin yang ada di dalam perut unta. Habalul habala itu adalah antunta janna qasumma tahmilu allati nutijat fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik. Itu adalah apa? Apa sebabnya? Karena di situ jahala. Jahala itu karena tidak tahu apakah dia hidup atau dia mati, apakah ketika dia lahir itu sehat atau dia cacat, apakah ketika dia lahir itu bisa besar atau bisa hanya kecil, itu kan enggak tahu, jahala. Ini habalil habala, termasuk jual beli yang terlarang. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah bai al hasad. Tadi sudah ada beberapa tafsiran dari bai al hasad. Bai al hasad itu jual lemparan batu ya. Adapun bentuknya bisa dilihat di buku itu. Yang pertama di halaman 409 itu bentuknya yang pertama al hasad. Yang pertama adalah bituka min hadhihi al aswab ma waqat alaihi al hasad allati armiha. Saya akan menjual pakaian yang saya lemparkan dengan batu, maka yang terkena batu itulah yang saya jual dengan harga sekian. Ini adalah apa? Ini termasuk jual beli al hasad. Ini tafsiran yang pertama dan ini termasuk yang dilarang. Artinya apa? Penjual melemparkan batu kepada pakaian tertentu, kemudian dia mengatakan saya jual harga sekian. Kira-kira terlarangnya di mana? Sebab terlarangnya di mana? Itu kenapa? Karena ada goror, iya kan? Gorornya gimana? Karena dia tidak tahu barang yang dia lempar ini, itu apakah sesuai dengan selera dia atau besarnya sesuai dengan dia, ukurannya ya kan, size-nya itu sama dengan dia, atau misalnya itu bagus barangnya atau tidak, ada cacatnya atau tidak, kan enggak tahu ya kan, karena itu dilempar. Ini yang pertama. Yang kedua, makna al-hasad yang kedua adalah apa? Ayyakula bituka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadhihi al-hasad. Adalah apa? Saya akan menjual kepada Anda dengan apa? Al-khiyar. Dengan khiyar. Khiyar itu adalah tadi, apa makna khiyar tadi? Hak memilih, meneruskan atau membatalkan. Hak meneruskan atau memilih antara meneruskan dan membatalkan. Ini yang sering kalau antum pergi ke pasar itu akan antum dapati yang kedua ini. Misalnya begini, di pasar itu misalnya saya sering ke Kota Gede. Kalau pas lagi pasaran di Kota Gede itu kan ada pasaran. Kalau pas legi itu pasaran. Termasuk transaksi jual beli macam-macam itu banyak. Jadi salah satunya itu ada apa yang saya perhatikan, saya selalu nonton kayak gitu. Kemudian apa, dia apa, penjual itu kan pakai woro-woro, pakai dia pakai bahasa Jawa halus, panggil orang, akhirnya orang berkumpul. Nah di situ ada apa, ada celana jin yang sudah di plastik, nanti ada sajadah, ada sarung, ada jam tangan, ada ini, kemudian ditumpuk, penjualnya menumpuk jadi satu. Dia pakai apa ini, celana jin, nanti ada jam tangan, ada sarung, ada jaket, kemudian dia katakan ini, terus dia nunjuk satu orang pembeli kemudian kamu mau nggak dengan harga 250.000. Di situ ada macam, ada jin, celana jin, ada jaket, ada jam tangan, ada ini, kemudian apa, pembeli yang ditunjuk itu ada hak khiyar namanya. Khiyar itu artinya apa? Dia mau meneruskan atau membatalkan jual beli. Maka apa? Kalau pembelinya mengatakan enggak, saya enggak mau. Maka apa? Langsung dibanting harga lagi. Kemudian penjualnya di bolak-balik daging dia mengatakan 5 macam, dia naikkan. Oh, kalau begitu saya tambah 250.000 tadi. Kemudian dia tambah lagi ini kacamata misalnya. Misalnya ditambah tadi sudah ada jin, ada sarung, ada jaket, ada jam tangan. Kemudian ditambah kacamata, mau enggak 250.000? Pembeli tadi yang ditawarkan. Dia enggak mau. Dia enggak mau juga. Akhirnya dilepas kacamata, jam tangan, kemudian tiga macam. Kemudian dia mengatakan mau enggak, dia pilih ke pembeli yang lain dengan harga 150.000. Pembeli ini, wah, 150.000 murah, ada jaket, ada celana jeans, ada ini. Akhirnya dibeli, dibayar 150.000. Ini namanya bai al-hasad, termasuk jual beli al-hasad. Kenapa? Karena gorornya di mana kira-kira? Di mana ilahnya itu karena goror. Gorornya di mana kira-kira? Hah? Karena pembeli itu tidak apa? Tidak memilih barang, ya kan? Tidak memilih barang, pokoknya dia menerima apa yang dari penjual. Nah, celana jin dia tawarkan, pokoknya ini jam tangan. Begitu sampai rumah kok celana jinnya bolong, ya kan? Ada bolongnya. Kemudian jam tangan baru satu hari sudah baterainya habis, misalnya, ya kan? Ada apa namanya? Karena itu termasuk jual beli, kita katakan goror. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-hasad yang ketiga adalah ayyaja ala nafsar rami bil hasati bai'an. Jadi apa? Dia menjadikan lemparan batu itu sendiri itu sebagai jual beli. Iya kan? Lemparan batu itu sendiri itu sebagai jual beli. Pokoknya kata penjual, kamu lempar saja batu ke baju mana saja yang kamu lempar, itu saya kasih harga misalnya 25.000. Silahkan Anda pilih lemparan mana saja. Ya kan? Orang melihatnya ini ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, model beli koin, antum pengen mendapatkan dapat yang ini termasuk judi dan termasuk goror. Kenapa? Karena lemparan itu sendiri dalam termasuk jual beli, termasuk kita katakan koin itu sendiri termasuk jual beli. Artinya dia menjadikan, kalau al-hasad itu, kalau untuk zaman sekarang itu seperti model beli koin memang untuk dia membeli koin itu adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih. Misalnya apa, saya beli koin supaya dapat apa namanya, saya pengen dapat rokok. Padahal koin satu misalnya dapat berapa, harganya berapa satu koin, misalnya mungkin cuma 1.500 misalnya, iya kan, atau 2.000 harga koinnya satu. Tapi dia berusaha pengen dapatkan apa, rokok satu bungkus, atau misalnya boneka, atau apa yang ada di situ, tumpukan yang ada di situ. Dia berusaha menangkap itu termasuk dalam tafsiran baik jual beli itu sendiri sudah termasuk beli koin itu termasuk yang, dan ini bentuknya banyak. Tapi kalau misalnya kita beli paket kebun stroberi di Bandung misalnya, antum bayar tiket tapi makan di situ sepuasnya, tidak boleh bawa sedikit pun, ya kan, hanya makan boleh dengan harga tiket sekian. Boleh apa tidak? Ini boleh. Seperti misalnya di Bogor itu boleh, karena itu bukan karena itu jasa, bukan masih di, karena itu sebenarnya harga tiketnya, silahkan Anda fasilitas, Anda nikmati, kemudian silahkan Anda makan sepuasnya, tapi tidak boleh bawa sedikit pun misalnya, ya kan? Satu ekor, satu biji pun tidak boleh dibawa. Ini termasuk, ya kita katakan adalah apa, makna dari tafsiran al-hasad. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah asbul fahli. Asbul fahli artinya jual beli sperma. Asbul fahl itu artinya, asbul fahl itu sperma. Jadi jual beli sperma termasuk yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu goror. Seperti kawin suntik. Petugas kawin suntik itu termasuk goror. Kenapa? Karena satu suntikan sapi itu disuntikan, itu dibayar harga berapa? 30.000 atau 20.000 atau ya tergantung anunya ya, 30.000, rata-rata 30.000 kawin suntik. Nah, ini termasuk goror. Kenapa gorornya? Karena disuntikan ini berhasil atau tidak? Hah? Yakin berhasil? Tidak, iya kan? Belum tentu, iya kan? Maka ini goror. Kecuali kalau Anda mengatakan apa? Begitu disuntik, kalau berhasil nanti saya bayar 30.000. Itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau misalnya apa? Begitu sudah beli suntikan saja, satu kali suntikan sudah dibayar, itu termasuk goror, termasuk jual beli yang terlarang. Dilarang berdasarkan hadis dari Nabi SAW, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbi al-fahl. Rasulullah SAW melarang jual beli sperma. Jual beli sperma termasuk di dalamnya jual beli sperma bukan hanya binatang, manusia pun juga tidak boleh, termasuk bank sperma, termasuk jual beli ke bank sperma. Bank sperma ada, ya kan? Kenapa? Karena niatnya orang beli sperma itu karena pengennya apa namanya, pengen merubah keturunan. Ini kan orang-orang kafir, orang-orang barat yang pengen menciptakan, saya pengen wanita-wanita barat ya, saya pengen lahir dari rahim saya ini seorang anak yang ciri-cirinya seperti ini, memiliki IQ 400 sekian misalnya. Wah, dia pengen lahir, maka apa? Dicari orang-orang yang IQ-nya di atas 400 misalnya. Dicari siapa? Kemudian dibeli spermanya. Spermanya dibeli, kemudian nanti disuntikan sperma itu ke dalam rahim wanita, sehingga lahirnya namanya bayi tabung. Ya kan, bayi tabung. Kenapa? Karena sperma yang bukan suaminya, ya kan? Tentunya adalah apa? Karena dia beli dengan harga miliaran, nah harganya bukan kecil. Ya kan? Bukan kecil, karena biasanya orang beli sperma dan itu kalau bank sperma itu kan ada banknya. Banknya itu ada tempat penyimpanannya. Sekian Makanya sistem bayi tabung dalam arti dia beli sperma itu adalah tidak boleh. Tapi kalau itu misalnya dari sperma suaminya sendiri, maka itu gak ada masalah, itu boleh. Kenapa? Karena misalnya melalui manual tidak bisa. Manual misalnya artinya hubungan suami istri gak bisa, ya kan? Melalui hubungan suami istri gak bisa. Ya misalnya kalau hubungan suami istri gak bisa, kemudian pakai cara yang lain untuk bisa istrinya hamil. Adalah apa? Sperma suaminya diambil, kemudian diambil yang berkualitas, kemudian nanti disuntikan di sel telur yang sudah matang. Maka kalau itu dari sperma suaminya sendiri, maka itu adalah boleh. Tapi kalau itu dia beli yang bukan laki-lakinya, bukan suaminya, maka itu adalah haram secara mutlak. Itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena kenapa kok? Apa sebab pelarangannya? Karena goror. Gorornya di mana? Tidak jelas orang tuanya, nasabnya nanti. Itu karena akan merusak nasabnya. Dia punya suami, tapi spermanya diambilkan dari laki-laki yang lain, iya kan? Sehingga lahir dari perutnya, rahimnya itu laki-laki yang mirip dari laki-laki, bukan dari suaminya. Ini termasuk merusak nasab, merusak garis keturunan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah apa? Baik malaysa indah. Jual beli yang dia sendiri tidak memiliki. Jual beli yang dia sendiri tidak memiliki barang itu. Maka jual beli yang dia tidak memiliki, maka termasuk tidak boleh. Ya kan, sistem online misalnya apa? Produk-produknya misalnya apa? Dia ambil, dia foto-foto semua sarana hidayah. Buku-bukunya dia foto, katalognya dia foto. Padahal dia sendiri tidak menjual. Dia jual, saya jual buku-buku ini. Dia mengatakan saya menjual buku-buku ini. Dia buat misalnya bikin web, bikin apa, kemudian online, bisnis online. Dia foto-foto dari semua toko, dari toko Ihya dipoto, dari sarana hidayah dipoto, dari semua yang ada. Kemudian dia mengatakan saya menjual barang ini. Nah, ini termasuk goror. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan saya menjual, padahal dia sendiri tidak memiliki barang itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia dengan bahasa yang lain, misalnya apa, bagi siapa saja yang mau memesan, misalnya apa, di barang yang ada di toko Ihya, kemudian buku yang ada di toko sarana hidayah, dengan diskon sekian, artinya tinggal membahasakan saja. Kalau bahasanya bahwa dia bukan pemiliknya, dia hanya akan menjadi wasilah atau maklar, ya kan, bahasanya maklar untuk orang lain, maka apa, dia mendapatkan keuntungan dari itu, maka itu adalah boleh. Tapi kalau dia mengatakan saya menjual, tapi fotonya dia pakai foto orang lain, itu enggak boleh. Padahal itu memajang foto orang lain dengan tanpa izin juga termasuk tidak boleh. Padahal apalagi ngaku kalau itu miliknya. Maka ini yang banyak bisnis online yang seperti ini juga kita dapati. Jadi menjual yang la tabi ma laisa indak. Janganlah kalian menjual apa yang kalian tidak memiliki. Kemudian yang berikutnya jual beli yang terlarang adalah bai al-mabi qabla qabdihi. Jual beli barang yang belum dia terima, yang belum di tangan. Jual beli barang yang belum di tangan itu juga termasuk jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena ini termasuk ya kita katakan adalah apa? Masuk dalam kategori goror. Gorornya di mana? Ya belum tentu barang itu dia terima. Artinya apa namanya? Kalaupun dia terima barang itu, ternyata barang itu tidak sesuai dengan yang dia pesan. Kemudian seperti juga misalnya apa? Ada banyak santri bimbas itu tertipu. Dia pesan melalui online, harganya 1 juta berapa? Dapat kiriman. Kiriman cuma dikasih kaos dagadu. Satu, dagadu cuma harganya 30.000, tapi dia sudah pesan harganya 1 juta. Tapi dapat kiriman, dia barang dikirim, uang dikirim, diterima uangnya sana. Iya, barang dikirim. Barang dikirim, tapi begitu sampai di tangan hanya dagadu kaos. Ini adalah apa? Penipuan. Dan yang kita dapati seperti ini adalah apa? Banyak bahkan banyak ikhwan yang melakukan transaksi tidak jelas. Tidak jelas itu dia melakukan transaksi akadnya itu kepada siapa? Siapa? Dan barangnya pun juga hanya misalnya dia dapat dari foto, tapi dia sendiri tidak melihat apa namanya, apakah barang itu memang miliknya yang melakukan transaksi atau bukan. Ini kita katakan adalah yang dilarang. Kemudian yang berikutnya yang dilarang juga adalah apa? Al-bay ala bay akhihi, menjual barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Di halaman 410. Al-bay ala bay akhihi, menjual barang yang sudah ditawar atau dibeli oleh saudaranya. Itu juga tidak boleh. Kalau barang yang sudah dibeli, misalnya apa? Si A sudah membeli buku di toko B. Datang si C mengatakan, "Kamu kenapa? Kamu berapa belinya di B?" "Saya beli buku ini Al-Wajiz misalnya harganya 80.000. "Wah, mahal itu. Kalau kamu beli sama saya, kamu sama dapat 70.000. "Sudah, kembalikan aja. Nanti saya kasihkan harga 70.000." Ini termasuk enggak boleh. Barang yang sudah dibeli oleh saudaranya itu tidak boleh dibatalkan. Ya kan? Tidak boleh kita batalkan dengan si C membatalkan barang transaksi antara A dengan B supaya si C dapat apa namanya, mendapatkan keuntungan. Ini termasuk yang tidak boleh. Jadi bukan hanya barang, tapi termasuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya juga enggak boleh. Masuk dalam kategori hadis ini. Itu adalah apa? Termasuk jenis-jenis jual beli yang terlarang. Wallahu taala a'lam. Aku qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.